Allah. Sampai pinter-pinter kenyataan yang dipunelengakan Allah, termasuk yang terakhir ini. Awalaisal judu wal karamu li. Awalaisa ana ta ora ana apa al judu kelomanan wal karamu lan kemurahan iku li kedua ingsun. Apa ora yakin wong-wong kuwi lek sing loman sing murah kuwi aku. Aku iki murah kok. Gawe swarga api ra karuan cukup dijadi la ilaha illallah ora wis kenal. Murah lho. Murah, buku sepeda itu ngeribit pirang-pirang tahun nanti lunas. Jadi suara gue itu sekali sama menitah lu, menunggu lunas. Awalaisa ana mahallul amal. Awalaisa ana toraono. Sopo ana ingsun, norana iku mahalal amali panggonane pira-pira pengarep-arep. Ngarep-arep sapa ae sing ngarep-arep kepinginan cita-citane kuwi lek diurut-urut mentoke mengke sing nyelesekne nggih Gusti. Ketone sak gedakan pancen kaya-kaya sampean nalika njaluk dhuwit sing ngekeki bapake. Sing jeneng nom-nom sekolah katong Pak dhuwit sing ngekeki bapake to mak-e. Mak-e ra nyambut gawe, nyambut gawe. Mak-e karo bapake nyambut gawe sing ngodali mbae. Baik kok bae. Lah turut-turut kabeh niku nggih. Muncule krana enek sing diolah, rupa bumi, rupa tanah, macam-macam niku sedaya. Iki pol-polane pol jane nggih panggah Gusti Allah mawon to. Wis to, kowe duwe sawah pirang-pirang hektar. Gusti Allah kok leren ora maring udan kok 3 taun niku wis ora enek apa-apa. Iya. Nggih. Rino kalih wengi kalih rino. Kita sepele kok niku ternyata ngerjikane wong akeh. Krana enek rino enek wengi banjur wong dodol lampu laris. Nggih. Yeah. Kira-kira kok rino terus ora enek pabrik lampu, wis diesel, listrik bareng mboten enten. Jadi kuwaben iki ternyata Gusti Allah nyukupi sedaya persoalan pengangen-angen cita-cita arep-arep niku sing iso nyelesane Gusti Allah. Paman kalau dia tahu hati ini, apa enak tau sakjane sing? Duwe kepinginan, tak pedot, tak serana wong liya, ora enak kabeh sing ngikuti aku. Dene tak serana wong liya kuwi ra mung ketoke ae penampilane ngono. Sakjane cara iki gambaran sing paling tepat nekani undangan iki lho penak niku. Ora enak wong lungguh kok terus. Ora uman berkat iku apa salah sing di omah to gak? Iku mesti salah rewange niku kurang teliti lah niku. Tapi wong sing dadi pendarate Gusti Allah, sinomane Gusti Allah para malaikat iku disipine ra karuan kok. Nggih mboten mungkin tak kliwatan. Wong sampean turu sedina semune ora tandang, wis tangi-tangi wis ana banyu sak gelas. Piye? Iki sing perkawane ya sapa? Dan wis to apa-apa sih lak ngoten. Mas ora kene sarapan apa kowe tangi turu ya nek banyu ning kendi, banyu ning ceret. Ya nuwun sewu lah umumnya wong Jawa ora enak kok. Keluwen iku ora enak insyaallah wong. Jareke bukan lautan tapi kolam susu ya. Nggih. Kayu dan batu bisa menghidupimu. Ini ku anugerah kaya ngoten niku mosok ora ngandel to lek niku sing maringi Allah. Seluruhnya itu Allah. Wa ma asa an yu'ammilal mu'ammilun. Wa ma asalan ora menawa-menawa iku ayu amil arep yen to ngarep-ngarep sapa almuamiluna pira-pira kang duweni pengarep-arep iki duwe cita-cita terus cita-cita itu didaftar. Didaftar. Laukul tu. Lamun matur ngucap sapa ingsun Allah dawuh li ahli samawati maring penduduk pira-pira langit ingsun wa ahli ardi lan penduduk bumi ingsun amiluni. Padha ngarep-ngarep sira kabeh ning ingsun marane arep-arep peparinge. Terus peparing itu daftar peparing itu di store ini Gusti Allah kabeh. Masing-masing orang itu mendaftar. Kula butuh niki, tiga niki, sampai jutaan. Ben wong siji itu jutaan lembar pengarep-arep. Mulai dari Nabi Adam sampai selesai, malaikat kabeh dikongkon njaluk kabeh. Tuma apa itu? Wong sawis do setor njaluk terus tak paring. Semata itu nuli maringi sapa ingsun kula wahi jeneng saben-saben siji minhum saking ahli samawat wal ard minal fikri saking pikiran sing jaluk mang. Tak paring mitra ma'ata itu jami ing sepadane barang ata itu kang wis paring sapa ingsun al jami sekabehane. Jadi saya piye tak paringi apa sing dijaluk kuwi. Bar iku tak paringi neh persis apa sing dhewe nampa kuwi dadi didobli makane. Dia jaluk tu lah, masing-masing ini jaluk sak triliun terus tak paringi. Ada yang dari apa? Baru tak paringi neh, persis karo sing ditombok ni. Ye, mana kosodali kamin mulki udwa zarrote? Nunuwi, aku mau tak turuti kabeh, mana mana kosorannya do? Apa peparing? Mana kau seorang yudho apa dari kamu kono-kono peparing min mulki saking kraton ingsun orang yudho udwa zarotin ing sak sikile semut ireng. Semut ireng ini sikile sak biro. Jadi aku ngekei duit mau ngakek kebutuhan lupa terus aku kayal-kayal ke orang gitu sebenernya ambas ya apa ya sepedumbi nguntali semut ireng tak kayak gula tak pojokan ya tembawa kecil maknane nuruti kowe kabeh iki kecil ala Gusti nek kecil kok dar diparingi ora ngono wong aku iki mesakne kowe kok malah kowe nekat ngono piye lek tak turuti tenan apa sih mbok arepno ngono kuwi ora kok mundak normal rusak kabeh. Ijal dituruti tenan kabeh nyekel duit sak juta ning ora enek sing gelem nyekel beras ora enek sing gelem nyekel sego tak puluhan kabeh. Ya. Ayo kabeh wong cita-citane pengen duit kabeh. Iki dina moro-moro ana udan duit nyekel duit sak juta kabeh nyekel sak juta kabeh. Karena nyekel sak juta jarek sing bakal tempe aku wis leren gak dodol wong oleh duit rong dina prei. Iku wis cukup. Sing sitake ya lek ana sing bakal kangkung nggon aku ora dodol kangkung. Rong dina iki cukup wong aku duwe duit sak juta. Kabeh pegawai-pegawai karyawan yo pamit kula prai, Pak. Kula pun nyekel duit sak juta. Ayo. Wabeh prai kabeh mergo nyekel duit sak juta lho, mangan duit. Iya ta nggih? Tak dituruti tenan karep manungsa ngoten kira-kira malah rusak kabeh. Mulane aku caraku nganggo caraku, ora kok nganggo nuruti karepmu. Sing dadi Gusti Allah iki aku dudu kowe. Ngoten lho cara di terus nih ngoten. Iku mau mek gambar, no. Nek soal jumlah jokwa. Air. Ya luas sampel paling jaluk ora lek Gusti Allah ora maring. Mesti maring. Terus kok jaluk apa sampel lek kowe jaluk? Jaluk swarga jaluk. Allahumma inni as'alukal jannata. Jaluk swarga. Diparingi. Terus jaluk apa? Jaluk. Diparingi. Cuma soal cara nilai wewe, kebijaksanaan nilai paring iku ora manut kowe tapi manut Gusti Allah. Yo ana aturane to, lek sing kira-kira kowe iki dadi tamu VIP ngono ya. Bentuke peparinge kuwi ya sak piring utuh-utuh sak piring, wong siji sak piring. Lah nek kowe ora patek VIP ya cukup sak timbo tak dumung akeh ngono. Tapi kan ya kebagian kabeh. Dadi ana tatanane. Kaifa kaya apa yang khusus sudah apa mulku kamilin kratone kang sampurno anak kang utawi ingsun iku qayyumuhu kang nyempurnano kamil mau misal kowe lek perlu anak wong sing kratone sempurna iki nyempurna iki aku kowe gambarno sakniki negara sing kira-kira paling sempurna lah nyukupi rakyate kira-kira napa Arab Saudi napa Indo Brunei iya tak tapi lak saat ini baru melayu mereka keklan-keklan kereta-kereta ini udah siap ngirim mereka itu lah maknanya mergoning kena lebih sempurna lah kata ya juga apa ya lali Brunei Arab Saudi itu nyukupi aku kabeh aku kabeh faya bu salkoni tina min rahmati waya bu saman asani walam yuraqibni wa sabata ala maharimi walam yastahyi minni Faya Bu Salkoniti, aduh. Bu Salkoniti, elek banget wong sing padha putus asa, min rahmati saking rahmat ingsun. Faya Bu Saman Asoni. Mongko aduh melarate wong asa kang maksiat sapa mani ing ingsun. Walam yuraqib. Lan ora krasa didelok sapa mani ing ingsun. Cilaka tenan wong sing dugle maksiat kok ora sadar nek aku ki mandeng terus. Wa tabatalan glonjom sapa man alama harimi ing atase pira-pira keharaman ingsun. Dablek terus menerus gedhut nglakoni barang sing haram. Walam yastahi lan ora isin sapa man mini saking ingsun. Jadi niki dawuhe Allah mulai-mulai ini mulai sing ngaos sing sampun. Mulai napa nggih? Sumpah sing pertama niku ngantos telas niku lek sama nangen-nangen ngoten nggih. Wis cukup pisan jane. Terima nggih nyukupi urip ngono wis. Iku wis takere urip ya. Pun pol-polan sampean ditantang Gusti Allah. Sakniki karek ditantang ngoten glembugal apa boten? Ngoten tak mawon. Nggih. Ditantang iklan sabun lho aja sak miliar ngene enek sing kepingin. Lah iki ditantang kowe jalu ora tekwat-tekwanan. Jalu apa tak kei? Nuwun ya upama jenengan melok niku lho kaya undian-undian sing diiklano teng TV-TV ngoten. Upama kasil nggih. Kasil. Ngenteni pirang wulan to? Saman kirim bungkus napa sak niki? Niku lha endi sik sok Maret. Nggih undiane kasil kirimane prosese teko dhisik suwitne. Nggih. Niki wajar to sak jane. Ngoten lho proses sing wajar. Lah sampean nangen-nangen ya sampean jaluke napa? Swarga Gusti kula nyuwun swarga nyuwun slamet donga akhirat. Wono lho kula barang iki larang kabeh to. Terus prosesnya ini karek saat ini nusel saat ini sumber petang puluh tahun kira-kira mati umur 100 tahun lah paling jauh umur nyenteni sudah tahun masuk sumber dan nyenteni sudah tahun gue lebar sudah tahun penai terus gak ber masuk yuk sumber ngomong sampean nyenteni yang rioyo telung dino nyenteni sawulan betal harap nganggu kelambianya nganggu ini merong dino ini loh. Niku sampean kangelan nyetrika, kangelan mulai tanggal 1 Ramadan wis nyetrika di kapur baru timpet ora dicek utek. Dungo teng nganggone sok riyaya sampean kene 30 dina men perkara arep nganggo kambene rong dina ngene kuat ngempet. Masa to sakniki ngempet barang haram, ngempet barang sing ora diparingi Allah kon sabar. Saiki wis umur 40 tahun, sok mati umur 100 tahun. Ngenteni sudah tahun katik bari ku enak riyaya terus. Gak enak bareng. Di sini lihat yang nangen lagi. Bukan jamu, ya. Bukan jamu. Banyak menunggu ni ngajula, ngajula ni bu, ajula ni bu. Hangat kesusunan. Sembarang karpe sak cek saknya. Ya, pahali. Bukan tujuh Gusti Allah. Sehingga so sak cek saknya itu Gusti Allah. Kun, banyak kun itu Gusti Allah. Dan kau ini tujuh Gusti Allah itu cuma nut, cuma ni kau no. Betul. Pun komentari terus budi komentari. Kola dawu sopo sopo mang Kiai Said Pak Said bau Pak Said sing tamune Kiai Muhammad. Kola dawu sopo Said. Rahimakallah. Matur nuwun Pak jenengan. Purun dawuh kula hadis sing sakmenten dawane niki masyaallah alhamdulillah mboten panggih kiai aja tapi panggih jenengan. Mugi-mugi sampean diwelasi Gusti Allah. Amli hadal hadis alaya. Amli mugi dekte panjenengan hadal hadis niki iki hadis alaya dateng kula. Mbok sampean dekte kula tulise. Pakatabahu. Pakatabah mongko nulisi sapa Said ing hadis. Ditulisi. Enggak iki ora usah ditulis wis ngono radio ebar ya. Ya harus ditulisi itu kuwi kitabe. Tuma qala wallahi la'aktubu hadisan ba'dahu. Wallahi demi Allah la'aktubu ora tau nulis maneh sapa ingsun hadisan ing hadis ba'dahu sause hadis niku. Mergo dianggap hadis iki pun cukup lengkap kangge napa nyendekno ati dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kultu dawuh sapa Ingsun, niki ingsun sinten? Ingsun sing nyarai hikam Syekh Ibnu Abbad. Cerita mulai soal bagaimana orang diberi ditibani bilai sehingga butuh pertolongan. Lalu dia itu tidak mau minta tolong kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Niku diomongno penak era karo nggih. Penak ta nggih? Wis ora repot-repot nyuwun Gusti Allah, iso muni ngono ku iso. Tapi iki mboten soal omongan, soal ati lho. Ayo lah jangan dulu jajan. Sampai nyora nyekel duit blas. Blas gak nyekel duit. Terus sampai mengyakin aku mesti iso mulai kok ini gak nyekel duit blas. Malah gak bisa gak ngandel. Terus saya ini kula dhewe lho ya. Kula dhewe sing jareke wong-wong kula kadung diceluk kiai lho ya. Kadung diceluk kiai kula niku ora nggo duit ora wani. Lho padahal jatuh ya kaya yo. Wis ora sing kuasa. Lek trimo ngelih awak kula mawon ning gitar dudu jombang kecil. Ya Gusti Allah ngono, tapi keyakinane atimu kok iso ngono tenan. Mula saniki terus terus pundi? Wal asli. Asal dasare. Wal aslu utawi kang dadi pokok, dadi dasar. Aladhi kang yambani kang dadi kabangun, alaya ngatasé asal. Apa hadal makna iki maknane? Yakin datang peparingi Allah. Wong mulai wiridan, mulai suluk, iki lak prosesnya ngoten to sabene. Suluk, wiridan, mulai dibuka Gusti Allah, mulai duwe basirah, mulai ngerti barang-barang sing gaib-gaib, mulai yakin tenan, niku mesti wegah. Jaluk apa-apa teliyane Allah wegah. Termasuk bagi sing durung kok mriko ya diiming-iming. Iming pancen lek sing nyuwun kuwi nang Allah tenan mesti diparing. Soalnya kenyataan pancen. Saliyane Allah iki gak enak sing iso nyelesaikan soalmu. Lho mate. Saged nampa pengertian ngeten iki. Ngerti lho sing dimaksud. Sampeyan nampane nggih nampa, percayane nggih percaya, tapi ya nggih si alat mau tak digesek-gesek iki tak. Lho ora, ora anu ya ora iso untuk wong kok. Wis sak Gusti alane ya kudu sik. Mboten sik, pancen ragu-ragu mawon. Ngeten. Supaya mboten ragu-ragu, niku kudu duwe dasar, ngeten. Sing kanggo dasar napa to? Wong ben mantep lek nyuwun teng Allah niku dasare napa? Wal aslu taikan dadi dasar. Aladiyam bani alaiya dal makna sing dari dasar ini terbangun keyakinan. Keyakinan terhadap peparing Allah iku wa ta'i dasare iku tahaqqul abdi. Oleh nyatakno kawula, bener-beneri kawula, nemen-nemene kawula, nemen-nemene fi maqami husnidzanni billah ing dalem posisi husnudzon billahi taala. Lek wong niku mboten husnudzon teng Gusti Allah, mboten iso. Nampa pengertian ngeten iki mboten iso. Kok isih curiga karo kuwi ora iso. Wis to ngaji ping 1000. Ngelak panggah orang ngandel nek peparinge Gusti Allah. Lung pancen kusnudzon billah niku penting. Kusnudzon billah niku penting. Ana inda dzanni abdi. Dawuh kanjeng Nabi, ini hadis kunci dawuh Allah. Ana ta ingsun Allah iku inda dzanni abdi terserah nyonone kawula bi kelawan ingsun. Nek nyono aku elek tak gawe elek tenan. Nek nyono apik tak gawe apik. Bahasane wong sakniki positive thinking. Berpikir positif. Wis dadi tenan, tapi lek kowe dadi apa ora? Kowe gak dadi ora dadi, ora ragu-ragu. Ngoten. Kudu optimis. Mila saking menika aku zam mulai sapa al-mu'allifu Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah di zikri yang dalam nyebut soal kusnudon hidrihi sa'wuse nyebut soal hajat mau pakola moko dawa soko Syekh Ibnu Athaillah illam tuhsin zonnaka bihi ini hikam ini illam tuhsin zonnaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zonnaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka fahal awadaka illa husna wahal asda ilaika illa minan illam tuhsin lamun ora bagusaken sapa sira lunaka ing won penyana sira bihi kelawan Allah. Bagusna penyana ing Allah li ajli husni wasfi krana arae bagus sifate Allah. Nek kowe urung iso kusnudzon ning Allah krana pancen Allah kuwi sifate murni sempurna ngono kuwi. Ya minimal sak ndak-ndake kuwi tiba ning isor. Fahasin mongko bagusna sapa sira dunaka ing penyana sira bihi kelawan Allah oleh mbagusna penyana li wujudi muamalatihi krana wujude perlakuane Allah maka sertane sira sing wis tumeka ning awak kuwi karo Allah selama iki diperlakukan apa Allah memperlakukan awakmu selama iki memperlakukan apa fahal awada mengko ana ta ora biasane sapa Allah kae sira ilaku sen kecoba ing perlakuan bagus wahal asda pan ana ta ora nekaaken sapa Allah ilaika maring sira ilaminan kecoba ing mingkira-pira peparing apa sing teko ning awak lak peparing to apa sing diperlakukan Allah ning awakmu lak kabeh perkara sing minangka jasa saka Allah subhanahu wa taala. Menurut menurut salah kata. Tak niki sing enten apa? Lu. Dudu napa? Yakin lan. Saman kok para duwe penyono yakin lek sesuk awan itu dasare napa? Dasare napa? Senpon-pon lan ngene lho. Senpon-pon. Niku lek gak dalu terus, ya lek gak siang terus. Niku. Nek minimal ngoten lah, nek sampean mboten iso langsung. Mesti Allah itu iso, lha awan ora usah mikir ngono sitek. Sampean ora katekok ngene. Terus mudhon sing krana panjenengan Gusti Allah itu tukang mari urung kok ngono. Ya minimal peparing sing mbok tampa iki lebih dasar sing wis wis. Gusti Allah itu ora tahu memperlakukan makhluk kejaba ing perlakuan sing apik. Gusti Allah ora tahu nekane apa-apa ning gone makhluk kejaba ning manusia. Sakit itu, Pak. Ora jan. Larat itu, Pak. Ngono iku anugrah. Dua niku kalah terus kalah ya anugrah. Dhewe kowe gak iso ndelok anugrah sing tumiba ning gone kemlaratan. Nek kowe ora iso ndelok anugrah sing tumiba ning gone lehmu lara, itu berarti pancen kowe iki pandhep pikiran. Mula husnudzon niku sakjane diomongne penak. Sakniki kabeh di ngomong husnudzon. Husnudzon aja lah. Ya husnudzon ngene Allah niku. Gampang-gampang aja. Husnudzon ni billah. Utahe husnudzon billah iku ahadu maqamatil yakin salah sijine pangkat yakin. Tingkat keyakinan itu paling yang penting tingkat pada tingkatan husnudzon billah. Dalam hal ini kewan nasu tawi menungso dihing dalam soal husnudzon iku ala kisma ini ngatasi rong bagian khosotin rupanya bagian khusus wa amatil bagian umum. Jadi husnudzon itu perni ale ada dua tingkat, tingkat khusus dan tingkat umum. Tadi kita dimulai sing kudu, dimulai sing dhuwur sik. Sing dadi-dadi tinggi ngono lho ya. Diterangno dhisik sing khusnudzone wong khusus niku dos pundi. Al-khosatu mongko utawi dhuwur wong khusus iku hasanu padha bagusaken sapa khosoh azna ing penyolone bihi kelawan Allah. Oleh bagusna mau lima krana sipat. Wa kang utahi Allah iku alae ngatasé mabane minan nuuti samiyati nyatane pira-pira sifat kang luhur. Wa sifatil aliyati lan tegese sifat kang luhur. Gitu lho. Jenengan nek ngadepi enten wong sing gak jane wong niku blas urung ora sampean urung kenal. Wong niku jane ya urung tau. Wae napa-napa teng sampean ya urung tau. Nggih. Sampeyan kepethuk nyeteng bis niku kok. Enten wong sing sampeyan urung kenal sampeyan petuke nggih teng bis niku, wong niku nggih sopan, pandene apik, netis, ora gondrong kuwe-kuwe, ora enek tatone, pokoke pacake apik, sopan, wonge basa, katik terus kadek salaman sampeyan terus menarakne. Niku sampeyan nak mesti nyonone apik. Iyo iki ora mungkin nek arep jabret tak ngoten lho. Mesti nyonone apik. Mergo napa? Wong niku sudah memperlakukan baik pada sampeyan. Iku wong umum. Enten sing wong khusus niku. Yo mbok wewe apa ora wewe. Lah delok wong ngene iki apike. Bentuke wajahe model ngono kuwi. Ya ora mungkin iki. Wong tukang ngabos apa sampeyan? Iku wong jujur. Ya padahal dhewe urung tau biaya apa-apa. Yen nembe roh roh murnine sifat niku tok urung enek brenteke peparing niku lho. Brentek peparing. Nek replek iki wong apik. Iku enten wong sing model ngono. Tapi yang khusus niku nggih ngoten. Yang khusus niku ora usah ngenteni Allah maringi apa gak maringi. Pokoke disebut Allah, mboten pun yakin ya, Mbak. Niku wong khusus. Lha nek wong umum iku di wal amatu, utahe wong umum. Iku hasanu padha bagusaken sapa amah adzana ing penyonone bihi kelawan Allah. Lek marai wong umum niku iso husnul dhateng Allah mergo apa? Lima gumpingi. Lima krana kenikmatan. Gum kang utawi amah iku kiyeng dalam nikmat mau. Min subul jinni amin saking sempurnane nikmat wa sumunul fadli lan sumrambahe kanugrahan wal karomah lan kemurahan. Dijane lho. Lek wong khusus niku sing didelok wonge. Ibarat wong ngoten nggih. Wong khusus niku lek delok wonge sing didelok wonge. Tapi lek wong umum sing didelok aku manapa. Napa kacane? Lek khusus zone wong khusus, iku sing didelok wonge, wong iku mesti ape. Tapi lek wong umum, mboten. Wis tau nampa baru muni wong iku ape. Mergo wis tau nampa. Napa bu, katake napa katake? Yo tebe to nggih. Kemurniane benten. Dadi lek sing wong umum niku lek terus ketau ketegek. Yo nggih tau ketegek. Ya lo radiyai, itu kan langsung alah cetil wong iku padahal ya diwai bolak-balik jadi tegak sepisan radiyai langsung muni cetil jenenge kubur nikmat padahal bendina dikai duit harus bapak-bapak ini tau ya pak, jenenge anak bendingin maring ibu-ibu ya panen ya nukokno kelambi, nukokno sewek, nukokno jarit, nukokno kukium bolak balik diparingi lho karo bapak-bapak. Tahu sepisan jaluk ngono kuwi ora dikira karo bapak-bapak ngono ngomong wis ora enak. Kayak samane mesti papa anggap Pak jaluk mesti ra gelem nyai. Dene iki wong umum iki. Ya wong wong umum. Lek wong khusus mboten. Lek wong sing tingkat kecintaannya kepada suami itu sudah lebih dari sekedar pemberian. Dia sudah enggak peduli. Pokoknya lek bapaknya teko aku seneng. Gunggung hasil, orang gunggung hasil, pokoknya tekona, ayem. Enten, yang putri saya nonton lagi hadir ya. Mesti tau, pokoknya lek bapak ini ngomah, ayem. Padahal ya orang mesti lagi ngomong. Ternyata mungkin itu lah, inten jam, maksudnya lagi cerita, ini mau neng pasar lagi. Karena tak coba, tapi rugi. Ada salah pokok-pokok, ada semuanya seger kuala tak habis, itu enak. Tapi ya arang banget ya. Ya makanya ini khusus. Ini khusus ini. Maksudnya saya ngomong ya mbak. Tengah ngomong. Tekor gak ngopo-opo. Alah. Entah ini nyongkong. Tekor gak ngopo-opo. Malah cerita. Apa mau kapan. Mau tukang. Dan orang lain. Dulu aku malah nyanyi ini. Jangan lebih tampak. Jangan lebih tampak. Tuan. Ini perlu diperhatikan saja ini. Soal kakek. Antara ini khusus. Done wong khusus. Kali khusus. Done wong umum. Lek khusus doane wong khusus, iku sing dadi pandengan sifate Allah. Nggih. Nek wis ora ngerti apa sing ditampa to apa Allah, mantep ya bae wis mantep. Mergo Allah sifate mulya, sifate luhur, sifate sempurna. Ya bae sekali Allah mboten pun mantep iku wong khusus. Tapi lek wong umum itu sing dadi perhatian apa sing dhewe napa. Dhewe dhisik sing diperhatekno. Aku wong iki. Kudu Allah ya aku. Aku napa apa sangka Allah. Oh iya napa nek matakan. Napa ngene akan. Oh lek ngono bisa apa ya. Akeh gelem muni kan lek wong umum niku. Tapi lek wong khusus buat ora usah nampok, gak nampok, pokoknya Allah aku percaya. Contoh nih, kisah Nabi Ibrahim. Namun pun maklum ya, kisah Nabi Ibrahim pun maklum. Nabi Ibrahim nalika diobong juga loh ya. Itu cerita pun mendunia. Artinya setiap orang tahu. Nalika diobong ini, malaikat nulungi Nabi Ibrahim, buat nanti nanti ya. Lah aku orang betul gue, aku betul Gusti Allah. Padahal sing ditampa Nabi Ibrahim itu geni. Sing ditampa Nabi Ibrahim apa? Geni, kang warna geni mulat-mulat itu loh. Nabi Ibrahim betul berubah ke seluruh dunia itu kalau Allah. Wong Gusti Allah sing gawe geni, aku sing gawe ya Gusti Allah geni sing Gusti Allah. Masa Gusti Allah orang ngerti kalau aku butuh diselamat. Ilmu kabi hari adnani an su'al pangertosan panjenengan Gusti terhadap kawan teman kula niku pun boten butuhake panjenengan kula bisa masuk kula boten nyuwun jenengan Gusti maring iki jenengan maha loman jenengan maha murah iki sing didelok maha loman maha murah iki ngoten lho nggih tapi lek sing wong umum boten aku iso urip iki sing masyaallah Gusti Allah. Ribes-ribes ni anda repot itu mulu ya dijalah, nak nolong mulu ya dijalah harus menginai dan macam. Jadi sing ditindak duduk Allah tapi peparing sing ditompo apa? Lek peparing sing ditompo itu apa? Yo baru dek itu sunudon tang dulu Gusti. Allah, lek sing ditompo ni kuelek ya terus sunudon yang Gusti. Allah, sing gue spesial ni rumah dulu itu hutan yang utama itu banjir. Sebenarnya repot kok ayo rumahnya sultan yang gurung itu Membutuhkan khusnudon, yang khusus gila berbanjir, ini banyu penelusi lemak, ini terus duduk pulan pirang-pirang, kangkong-kangkong yang alum-alum itu seger-seger mana. Jadi khusus gila gunung kelot baru berdua itu gantiran tahun, itu rambutan itu seger-seger. Tapi pas berdua mesti orang enak yang khusnudon dengan Allah. Berikan apa? Ketegak, ketekan, bilai, akhirnya khusnudonnya hilang. Tapi lek dhek gelem ngeling-eling. Peparing sing pun tumekon iku sakjane peparing sing bagus-bagus terus, senajan penampilane penampilan elek. Mboten lho nggih. Penampilane peparing sok-sok dibungkus penampilan elek, senajan penampilane peparing iku elek. Kowe aja pisan-pisan melok suudzon. Niki, bedane napa antarane wong khusus kali wong umum? Jadi diperhatosakan watafamu diutawi perbedaan KCR bainal makoma ini antarane makom loro makome wong khusus karo makome wong umum itu zahirun pertela walidhalika antarana mengkono-mengkono pertela layu kolku ora dikuatera kena kominata goyuri saking berubah wal indikilabilan kuale di akadima yang dalam salah si jini makom loro. Apa sing dikhawatirakan mah barang yukho bukan dikhawatirakan apa mah fil akhori yang dalam liyane. Boleh pun ke makam khusus, itu tidak mungkin. Dia jatuh ke makam umum. Berkata apa? Di anna arba bal makam ala awal. Karena saat temennya pura-pura wongkang gue ini makam pertama, makam khusus. Ini gulam mata hak kopu nalikane. Waduh, nyata akan sopo arbabul maqam al awal fil ma'rifati billah ing dalam kenal Gusti Allah wa tazawlan padha kebagian sapa arbabul maqam awal lu wong khusus kebagian bi anwaril yaqini kelawan cahaya keyakinan bi kelawan Allah itma'anat mongko anteng apa kulubum atine wong khusus mau basa kanat lan tegese sirep apa nafsuhum nafsune wong khusus. Palam yak ngomong ke orang nyiso. Orang kari pihim yang dalam ngomong khusus. Mau apa mutasaan kesempatan. diwujudi tuhmatin maring wujudi curiga marang Allah. Wala lisu idonin lan ora wala majalah lan ora nonggon manjing kumaujud lisu idonin maring suudon marang Allah. Contohnya ngerti enak dulu bucah cilik, bucah cilik. Bucah cilik ini kalau main itu mesti kusenung gak? Ya. Sekali nangis, main. Mereka bucah cilik ini kusenung gak kalau main. Mereka sampai wis yakin dengan main, main, sempurna. Sampai kalau nanti orang si jenurut itu jejer-jejer, kata orang tangan, gendong kabel, si gendong. Mesti yang dipilih, mak. Dah wong sing khusus dua hubungan khusus kali Allah. Wong sing pun dua hubungan khusus kali Allah ni krono nopo, krono wis tahkik, wis nyoto tenan kenal Gusti Allah. Iku sampai kebagian nurul yakin. Nurul yakin iku cahaya keyakinan, begitu keyakinannya meningkat sampai akhirnya hati ini kuat. Gambarane dijejeri Gusti Allah tak ni kuat anteng, ora sampai diparingi. Jadi tak itu lah. Dah mahu kau bisa, kau gak jejer kan tu lah. Mulai orang susah, belas, mungkin makam khusus ni tu. Masya Allah, orang dia apa di musim dia. Mana yang ten ayat itu Allah, inna awliya Allah, la khaufun alaihim, walahum yahzanun. Ini ngok. Orang asak temen wali ni bisa lah, orang tahu susah, orang tahu. Nah, seperti ini apa? Kau mesti kawal. Disusahi apa? Kau mesti santik. Kan? Jadi wali itu yang penting maknanya wali itu orang tak kekasih. Wali itu bolo. Bolo. Ya. Waliul mu'minin. Allah waliul mu'minin. Allah itu balane wong mu'min. Jadi ini bolo itu masih bulis. Tapi lek zaman kerasa jadi bolo. Apa yang kuatir? Wonten tentara. Mau susah kepel-kepel di waktu itu. Mau senjata bisa. Tapi sama rumah saja di bolong. Terus melak lungguh di mobil sampai. Tentara yang susah kepel di waktu itu lungguh di mobil sampai. Terus sama sih jadi supir. Kenapa sama kuat ya? Apa sama seudon kalau tentara ini? Bahwa tentara itu bolong. Lalu waktu itu bolong ke si Allah. Allah dianggap bolo, artinya memposisikan diri jadi balane Allah. Wah kau pun alaihi malah biasa. Karena pun anda baru yakin itu, artinya pun itma'anat, artinya pun anteng, nafsunya wes sukun, wes meneng. Sama tu sejak curiga nih, lebih banyak cegatan orang petia, bukan petia orang tak beres, orang usah membuka dupa, orang usah anteng tak ya? Dan, jadi kalau jenengan nih, wes wong sing pun makom, pun makom khusus ni kuau sudah tidak ada kesempatan untuk seudal itu tak ada kesempatan untuk curiga kepada Allah kuge, mudah enak lafal kuge orang itu beras tengah ini. Cepu, begini apa ni? Tak unik dahulu, bejek siang, tak unik zaman saya metu kuge apa tu? Betul. Kuge anakku ora kuge iso ora iso tani kuge ngajine kumengen gak iso turu kuge kok gak kuge ngoten lho lek wong sing pun khosoh mboten nate lafal kuge ngene itu ora tau curiga karo Gusti Allah gak tau wis mesti penak lek Gusti Allah sing ngurusi mesti penak beres beres ngoten niku kadung dadi keyakinan. Nah saniki sing nomor loro wa arbabul maqam atsani wong umum wong sing di maqam kedua iku lam yartaqau durung munggah sapa arbabul maqam atsani annadzarihim saking angen-angene arbabul maqam atsani durung munggah ilal afali maring pira-pira penggawe wa ya utawi afal iku mutalawi matun werna-werna alaihime ngatasé arbabul maqam atsani pikulih kalian yang dalam saben-saben tingkah wa indawuku iba'di malayu la'imuhum Lan nalikane tumibane sebagian barang layu laimu kang ora sesuai ora mantesi apa ma bum ing arbabul maqam minha saking afal nggih bihim kelawan arbabul maqam rubama tad'u mongko kadang-kadang dadi apes. Dadi apes apa penyonone apes antahammu lima karya saking nanggung piro-piro sengite afal. Apa sing apes? Kuwakulu bihim kekuatane atine arbabul maqam. Iki wong umum nggih. Wong umum niku ngeten posisine wong umum niku. Wong umum niku sing didelok niku dudu Allah ae. Tapi kenyataan penggaweane Allah sing bumi boten hidup niku. Kira kenyataan urip niki sing dialami wong umum niki lho, wong umum nggih. Terus kula sampean iki lah. Kula sampean iki lah ya penake ora terus. Nggih. Esok penak, rada seger, butuh seringan orang panas. Gue jam sama lasu bu, jam ulas panas, entah. Gue bumi peteng, bumi adem. Ini gue setelah pegawai Allah tadi. Penggawe. Gue ini pegawai Allah. Nah, penggawe ni ku. Krono nuwun sewu, meripate ati ni wong umum ni ku ciut. Itu lek delok mboten komplit. Jangan duwe ini kalau ngilon ciri ini, kalau ngilon nirai ini diwet, itu kita berkata-kata, kita ilmu-kata. Jadi yang dijelak ini, ini bilai, ini nikmat, ini bilai, ini nikmat, tangga ngono wae. Jadi yang sakit ngenam, bahwa di dalam bilai ada nikmat, di dalam nikmat ada bilai, berarti itu seorang bisa ngenam. Jadi yang sadar, bilai karo nikmat, karo-karo ke Allah itu jadi yang sadar. Ya mbaknya mendek, mandeng pekerjaan mboten mandeng sapa sing ngerjakno. Niku wong umum. Mulane dijak munggah. Niku wau murni nyuwun apa tok. Ngono niku sik ora ngetek kandel. Iya ta? Lho sampe tak mboten ngetek kandel. Ya gelem ndonga niku ya wis adate ndonga mboten tak mau. Tapi ke teng ati niku ya sing ngomong niku ngomongne ati kok. Mboten kok ngomongne bentuk, ngomongne rasa teng ati niku. Rasane kula sampean wong umum niki dikongkon muatet ayem kaya ayeme bayi dicendong ibu iku mboten iso. Mboten sakit ta rasane tekan iki ora mboten iso ta. Ngene iki sampean rasa ayem wis digendong mae ora iso. Wah kecet-kecet wayu rono ngoten ya. Ya senajan awake melok ngaji teng ngriki ngati iki sik ukurane rono. Mulane sampean sing ngomong kula sing tukang ngomong e mongki mboten. Zami ini tingkat amat umum. Jadi nalikane tumi suatu saat, suatu keadaan terjadi kedadian peparinge Allah niku ora cocok. Layu lain niku gak cocok karo pengangen-angene. Niku kekuatan atine niku lemah. Kekuatan atine niku lemah sehingga napa nggih? Para taksuru mongko ora hasil lahum kedue. Wong umum apa albaro aku bebas min khawatir suizon saking kretek-kretek suizon itu betul. Keyakinannya hati ini loh, kekuatan untuk nolak suizon itu betul bisa. Yang paham gak? Ya yang mana, gak betul, gak nyokol duit terus iya. Lah gak bisa mangan. Kau kan ngempet gak muning ngono loh, tengah hati. Cangkem ya bisa. Insya Allah beres, insya Allah bisa tercangkem. Tengah hati ini bisa menik-menik. Diku sak mlebu awak. Arep bodho urung nyekel dhuwit, puasa urung nyekel dhuwit, padahal kok bodho iki nggone mara tuwa ae kudu paling ora ya. Kuwi dhuwit wis 1,5 juta lah. Mara tuane adoh nggih. Kuwi mobil ora ngono. Iki sak 11 rupiah ora nyekel. Kalung wis tak dol sik kenane mergo rendengan dadaan. Bilang wis didol sik kenane. Masa sepeda motor dijual di sana seorang. Pandang muleknya itu mulek. Sepeda motor, kalung, gabah, sawah, toko, macam-macam. Kan mungkin Allah deng motor itu. Betul kuat. Pandang suudon. Mau ngalah kusya Allah. Ngono. Watah gisi. Lan. Guneman. Watu hadis lan gunemil. Atau guneman. Apa anak suati ini. Guneman bima kelawan barang yak tadi kana teratupi opoma wujudah halain ing wujud di susah wajazain lan ngersu. Jadi lek wong umum niku lek ketekan perkara sing ora cocok karo karepe niku sing muncul ngersu. Sambat bingung, susah, resah, gelisah, gresah. Nggih. Wis pokoke ngono kuwi tunggale kabeh. Loro ati, bingung, nglawung, nglayung, njentrung, nggih. Raine ciut, besengut, mecucu. Wis pokoke akibat dari itu semua lah. Karena atine niki gak kuat nampa perkara sing ora cocok niku. Aku terus lemah. Ketika lemah, gak kuat untuk tidak ngomong elek ngomong itu rak. Atine lho atine, lek cangkemmu krana ndeke santri ora kuwi ora wani ngomong. Bisalah ora adil, ora wani ngene ngono. Bisalah paling-paling wis ora mandi, donga aku wis ora dituruti. Iku teng ati apa gak ngono. Wong kan muni lek aku donga mesti dituruti, ora kuat ngene ngono. Iya ta? Lho bukti aku wis poso bareng Pak Kak, bebo ae. Dadi sik wae. Aku wis pacaran ana 5 tahun. Sama habai bareng apa gak dilamar wong. Wis percuma wis ora poso-poso nang kae-kae aduh ngene bareng. Mergo napa? Lho dad. Lah sakniki dos pundi? Saran saking Syekh Ibnu Athaillah dos pundi? Ngoten lho, Dik. Saranipun sederhana sekali. Fal yakun mongko buci ana sapa abdu kawula inda zalika nalikane mongko-mongko susah. Ana iku musyahidan nyekseni mbuktekno makna qaulihi sing maknane dawuh Allah taala wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wasalan menawa-menawa ku antakrahu sengit sapa sira kabeh syai'an siji-siji wa huwa kale utawi syai'an iku khairul lu bagus lakum kabeh sira kabeh. Yo minimal cobalah mengevaluasi apa yang terjadi. Sebenarnya kesulitan, kerumetan, keruwetan, kebingungan, kesusahan, penyakit, lara, melarat, sembuh alami, yahono, yahen itu, tumomo apa itu yang awam. Sajani kabeh lana hikmah. Kok upomo kue sido, tenan rabu, karo oleh iko, tenan jajalan, dileput macul. Untung orang sido. Ini benak yang saiki, kue jadi anak ewang sing ning pasar. Paling-paling ini juga di toko, ini ke situ, diolah ikut, di anak orang tani. Sawai kurang-kurang, bahwa tidak akan mengacau, malah bungkuk. Alhamdulillah, ini ngoten cara ini orang umum ini, kilas balik. Mencari hikmah dari apa yang terjadi yang tidak senang ini, wau, muncul hikmah. Lah, hikmah itu bukti bahwa Allah tetap sayang pada kita. Walaupun tidak sampai pada tingkat mantap, khusus, wau. Minimal, kalau pandirnya yang kudu yakin bahwa hikmah itu pasti muncul ketika kita menemui kesulitan. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged tansah husnuzon dumateng Allah. Insyaallah wonten ing pengaosan ingkang badhe dateng kita terusaken malih bicara soal husnuzon menika. Monggo kita tutup kanthi kula sesangan Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك عن الصحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين الحمد لله فينا له وفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ومن يطيع الخير كله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.